baik dalam akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku. Seorang kafir, seorang muslim harus berbeda dalam akidahnya, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, berbeda dengan orang musyrik yang mensyirikkan Allah. Ibadahnya tidak boleh hari-hari rayanya dicampur, harus berbeda. Dan juga muamalahnya, tata cara pernikahan, jual beli, tidak dipenuhi dengan kezaliman, kecurangan, riba, judi, sebagaimana orang-orang musyrik. Dan yang ketiga, tingkah lakunya harus berbeda dari pakaian, tata bicara, tata duduk, tata makan. Ini harus berbeda. Tidak boleh sama. Dalam artian, apabila itu larangan dari Rasulullah karena menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, harus kita jauhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Bahkan sebagian ulama di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kafirnya orang yang mengikuti orang-orang kebiasaan orang-orang kafir. Kalau tidak ingin dikatakan demikian, maka minimal haram dosa besar. Minimal haram dosa besar. Jadi ketika Allah berfirman, "Wama anta bitabi'in qiblatahum." Dan kamu wahai Muhammad tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ini menunjukkan di dalam diri Rasulullah terdapat sifat harus menyelisihi orang kafir. Dan itu yang menjadi moto hidup kita selama kita hidup. Kebiasaan orang kafir pantang seorang muslim untuk mengikutinya. Ya, pantang seorang muslim untuk mengikutinya. Sampai ini dikenal oleh kaum Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat memakai sendal berbeda dengan kaum Yahudi untuk membedakan diri dengan kaum Yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanjangkan jenggot, menipiskan kumis. Sebagaimana sabda beliau, "Khaliful musyrikin." Selisihi diri kalian dengan orang-orang musyrik. Bagaimana? "Ahfush syawarib wa a'ful liha." Artinya, tipiskan kumis dan panjangkan jenggot. Karena mungkin pada waktu itu orang-orang musyrik, mereka bahkan sampai sekarang memanjangkan kumis dan menghabiskan jenggotnya. Maka diselisihi oleh Rasulullah. Salah satu bentuk penyelisihan Rasulullah juga adalah perkara kiblat. Perkara kiblat. Kiblatnya kaum Yahudi, mereka menghadap Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyelisihi mereka, yaitu menghadap kiblatnya bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan setiap aspek kehidupan seorang muslim semestinya harus tidak boleh menyerupakan diri dengan seorang kafir. Seorang muslim harus bangga baik dengan akidahnya, dengan ibadahnya, dengan muamalahnya. Ya, misalkan di dalam Islam tidak dikenal pacaran, bangga itu. Bukan berarti kemudian dia malu tidak pacaran. Wah, kolot. Wah, terlalu begini. Tidak. Tetapi Islam menjaga kehormatan seorang perempuan akhirnya dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara dijaga kehormatannya sehingga tidak halal kecuali bagi yang menikahinya secara resmi. Dalam pakaian, dalam tata cara makan. Wallahi, saya pernah ikut diundang walimahan. Dan memang seperti yang saya sering singgung, syariat Allah itu penuh dengan hikmah. Kita dilarang untuk makan dengan berdiri, minum juga dilarang untuk dengan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman, hadis riwayat Muslim. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Masuk ke tempat walimahan, walimatul urus, resepsi pernikahan. Kemudian di situ disediakan biasa. Orang biasanya disediakan ada bakso, ada soto, ada ini, silahkan pilih. Jadi makan sambil berdiri. Padahal disediakan, ya, disediakan kursi. Dan tidak pantas dilihatnya. Jadi saya berpikir memang syariat Islam, kayak orang apa makan sambil berdiri dalam jumlah yang banyak, gerombolan nanti kalau sudah habis di baksonya pindah ke soto, gerombolan pulang di situ. Padahal orangnya yang masuk necis-necis, ya. Padahal orangnya yang masuk orang-orang yang kelas menengah ke atas, kok makannya begini secara tidak teratur. Lebih parah daripada orang-orang yang mengenal sunnah meskipun mereka taraf ekonominya menengah ke bawah. Rapi, duduk, tenang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keadaan seperti ini, kita harus duduk. Harus duduk dan cari. Dan perlihatkan, ini loh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan malu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, فَلَا يُمْكِنُ وُقُعُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَمْ يَقُلْ وَلَوْ أَتَوْ بِكُلِّ آيَةٍ لِأَنَّهُمْ لَا دَلِيلَ لَهُمْ عَلَىٰ قَوْلِهِمْ. Perhatikan. Karena hal, maka hal itu tidaklah mungkin terjadi dari beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW seperti yang pernah saya ceritakan, ketika hari Asyura, beliau kan berkata kepada kaum Yahudi, "Ma hadzal yaum? Kenapa kalian berpuasa hari Asyura wahai kaum Yahudi?" Tanggal berapa? 10 Muharram. Kaum Yahudi mengatakan, "Innahu yaumun 'adzim. Najjallahu fihi Musa fasamahu syukran lillah fa nahnu nasum." Sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang agung. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau berpuasa karena bersyukur kepada Allah. Maka kami pun sebagai pengikutnya, orang-orang Yahudi mengakui, mengikuti Nabi Musa, berpuasa pada hari itu. Apa kata Rasulullah SAW mendengar penjelasan tersebut? Fanahnu ahakku bihi minkum. Kami orang Islam lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian orang Yahudi yang telah merusak agama Nabi Musa. Maka fasamahu sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami. Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Kelamaan para sahabat yang terdidik untuk menyelisihi orang kafir, ya. Meskipun Pak ya, gaya-gaya bahasa juga dilarang untuk mengikutinya. Ya. Misalkan istilah-istilah buruk orang-orang kafir dilarang untuk mengikutinya. Karena ini menunjukkan sebuah akidah. Seorang muslim akidahnya tidak boleh mengikuti orang kafir. Dalam segala aspek kehidupannya. Maka para sahabat yang terdidik oleh Rasulullah untuk untuk menyelisihi diri dari orang kafir, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaum tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Bukankah tanggal 10 tersebut hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani? Kenapa engkau mengikuti puasa mereka? Ini sama mengagungkan hari yang khusus bagi mereka. Maka langsung diterima oleh Rasulullah tanpa basa-basi, tanpa alasan sana sini, langsung diterima. Karena itu memang yang dianjurkan. beliau mengatakan la in ishtu ila qabil la asuman at-tasu'. Jika aku hidup tahun depan, ternyata beliau meninggal tahun itu. Ya, Muharramnya beliau meninggal. Muharram berarti tanggal 11-nya beliau meninggal. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, maka aku akan berpuasa tanggal berapa? 9. Makanya Imam Nawawi mengatakan 9 puasa itu bukan karena ingin pahala yang menghapuskan dosa satu tahun itu, bukan. Tetapi ingin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Ini pelajaran ingin menyelisihkan diri dengan orang-orang kafir. Ini pelajaran yang paling luar biasa bagi ini, bahwasanya seorang muslim harus memiliki jati diri. Ya, jati diri tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dan yang dimaksud menyerupakan adalah yang khusus yang mereka miliki. Seperti agama, akidah mereka, ibadah khusus mereka, tata cara muamalah mereka. Seperti misalkan muamalah mereka dalam pernikahan, ya, kumpul kebo dulu, baru dapat anak, baru nikah. Logika mereka apa? Kalau sudah kumpul kebo, dapat anakku, itu berarti laki-lakinya bertanggung jawab. Berarti pantas setelah itu kita nikahi. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu dalam tingkah laku yang khusus bagi mereka, pakaian khusus, ya. Tidak boleh memakai pakaian yang khusus, seperti misalkan pakaian Sinterklas pada waktu Natalan. Sebentar lagi nanti tahun baru. Pakaian-pakaian yang khusus, aksesoris-aksesoris yang khusus yang dipakai mereka, lambang-lambang yang khusus dipakai oleh mereka, tidak diperbolehkan. Karena itu bukan hanya sekedar lambang, tetapi berkaitan dengan apa? Dengan akidah seorang muslim. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, Allah juga tidak berfirman sekiranya didatangkan kepada mereka setiap ayat, karena mereka tidak memiliki dalil atas apa yang mereka katakan. Ini keburukan kaum Ahlul Kitab, terutama Nasrani, beramal tanpa dalil. Dan ini pelajaran yang kedua yang berarti, sangat sangat berarti pagi ini. Termasuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah beramal tanpa dalil, atau melakukan perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan mengada-ngada dalam Islam, itu menyerupakan diri dengan orang kafir. Makanya Allah tidak berfirman walau atau bikulli ayat, kalau mereka mendatangkan seluruh ayat, karena mereka tidak punya dalil aslan. Dan sini pelajaran berarti, kalau ada orang bertanya, Pak, tentang bid'ah, kenapa? Mana dalilnya? Bahwa ini perbuatan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Maka, kalau misalkan ya, saya beri contoh biar lebih paham. Ada orang melakukan perbuatan bid'ah, mengada-ngada dalam agama. Kemudian, kita nasihati, wahai fulan, ini perbuatan bid'ah. Dan Nabi melarang untuk melakukan perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah amalannya tertolak, dalilnya A, B, C, D, selesai. Kemudian dia langsung menyanggah, mana dalilnya bahwasanya perbuatan ini bid'ah? Bapak jawabnya gimana? Jawaban yang paling mudah adalah dalilnya tidak ada dalil. Ya? Dalilnya bahwasanya perbuatan Anda itu bid'ah, belum ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak ada dalil. Karena bid'ah itu aslan tidak ada apa? Dalil. Tidak ada contoh, tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Mengada-ngada dalam agama. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, wa kadzalika idza tabayyana al-haq bi adillatihi al-yaqiniyyati lam yalzami lintian bi ajwibatin syubah bi ajwibati syubahil waridati alaihi, li'annaha la hadda lahu laha wa li'annahu yu'lamu butlanuha. Perhatikan. Demikian juga apabila telah jelas kebenaran itu dengan dalil-dalilnya yang yakin, maka tidaklah harus menjawab hal yang syubhat yang muncul darinya, karena dia tidak memiliki batas dan juga karena dia mengetahui kebatilannya. Apa maksud penulis? Perhatikan baik-baik. Kalau kita memiliki bukti nyata bahwa ini perbuatan mengada-ngada, ini perbuatan tidak ada dalilnya, maka jangan bingung kalau ada syubhat. Karena kita berpegang kepada yang yakin. Sedangkan ini hanya samar-samar saja. Paham maksud saya, Pak? Saya ingin contohkan biar lebih mudah. Misalkan, ada orang yang mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayat itu setelah kematiannya adalah termasuk dianjurkan. Karena satu, ini ada orang mengatakan seperti itu ya, karena satu, dia punya syubhat, punya hal yang samar-samar. Satu, berkumpul itu untuk memberikan doa kepada si mayat. Yang kedua, untuk bersilaturrahim. Yang ketiga, kenapa kamu melarang kami yang sedang baca yasin, baca tahlil, baca salawat, baca al-fatihah? Kenapa tidak melarang orang-orang yang sedang mabuk, yang sedang berzina, minum khamr, berjudi, dan semisalnya? Tiga ini syubhat. Tiga ini apa? Syubhat. Kalau Anda sudah yakin belum ada dalilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal Ruqayyah Ummu Kalthum, beliau tidak pernah melakukan kumpul-kumpul di rumah memanggil para sahabatnya dalam rangka kematian Ruqayyah Ummu Kalthum. Beliau juga tidak pernah mengumpulkan para sahabatnya dalam rangka kematian Khadijah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di zaman beliau, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, seperti Uthman bin Maz'un, seorang sahabat yang paling pertama dikubur di kuburan Baqi'il Gharqad, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di peperangan Uhud, di peperangan Badar, beliau tidak pernah kumpul-kumpul untuk membacakan ini dan itu. Ini yang kita pegang. Yang tiga tadi syubhat tinggalkan. Paham maksudnya? Itu maksud perkataan beliau. Kalau ada yang yakin, maka pegang ini. Adapun yang tidak yakin, yang tidak ada dalilnya, maka tinggalkan. Meskipun mereka datang dengan apa? Dengan alasan-alasan yang mungkin indah. Mama mati, meninggal, karena didoakanlah. Mana bakti kita? Syubhat nih. Yang seperti ini? Syubhat. Ya. Contoh yang lain. Setelah sholat, kita berzikir. Berzikir. Berzikirnya boleh dengan sedikit mengangkat suara agar terdengar dan agar hati kita tetap dalam berzikirnya, tapi sendiri-sendiri. Itu yang yakin dan itu yang ada sunnahnya. Adapun hadis Rasulullah, adapun syubhat, samar-samar, alasan yang dibuat-buat, ya misalkan satu, kayak kayak kambing ribut kalau habis sholat meluncat-luncat serongan, tidak ada bacaan-bacaan. Ini syubhat. Yang kedua, apa istilah yang lain biasanya? Seperti orang tidak bisa berzikir setelah sholat. Kenapa tidak dikomandoi oleh satu orang imam agar yang belum hafal bisa berzikir setelah sholat? Kadang-kadang bapak ibu saudara saudari, zikir setelah sholat dari zaman dahulu itu saja, nggak ada tambahan. Ya, ini tidak. Kadang-kadang ada sebagian, kalau ustadz baru datang ke masjid yang itu, tambah lagi zikirnya, hanyar pulang. Karena datang ustadz yang lain lagi, hanyar pulang datang. Zikir baru, model zikir baru. Ini tidak ada. Dari mulai semenjak dulu zikir setelah sholat, ya itu saja. Nah, ini para ikhwas yang dimaksud oleh Syekh. Kalau kita memiliki yang pasti, yakin, jangan mau mendengar yang syubhat-syubhat. Sama dalam perkara takdir. Misalkan, Allah telah menakdirkan seluruh makhluk dengan ilmunya, kemudian dengan ilmu tersebut, takdir-takdir makhluk itu ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah terjadi sesuatu di atas muka bumi ini kecuali dengan kehendaknya. Kemudian semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas ciptaannya. Itu yang yakin dari keimanan kepada takdir. Nanti ada syubhat masuk. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, kenapa orang-orang yang berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, itu disiksa? Itu kan kehendak Allah. Nah, ini Pak syubhat. Tinggalkan yang kita yakini, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Nah, begitu cara berpikirnya. Bisa dipahami ya? Begitu cara berpikirnya. Ambil yang yakin dan tinggalkan yang ragu-ragu, yang syubhat. Maka penulis kemudian mengatakan, lil ilmi bi anna kullama nafil haqqa alwadhiha fahuwa batilun. Karena dia, atas dasar pengetahuan bahwa setiap yang bertentangan dengan kebenaran yang jelas, itu adalah suatu kebatilan. Ya, suatu kebatilan. Jadi menentang sesuatu yang jelas itu kebatilan, Pak. Contoh, ketika di Indonesia ada beberapa nabi-nabi palsu. Saya pernah melihat di sebuah videonya, dia berdalil dengan ayat likulli ummatin rasul. Setiap umat itu ada rasul. Orang-orang yang bodoh, Pak, akan cepat sekali, oh benar ya, berarti rasul. Ya, ada seorang rasul setiap umat. Maka ini, Pak, syubhat. Meskipun dengan ayat Al-Quran, kita, dan syubhat ini jelas-jelas menentang sesuatu yang jelas. Dari mulai 14 abad yang lalu, semua kaum muslim sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelahnya. Yang mengaku nabi setelahnya diperangi oleh Rasulullah. Meskipun ada orang di zaman abad ke-21 ini mengaku menjadi nabi dan rasul, mendatangkan 1000 ayat yang merupakan syubhat, dia tetap tidak usah dilayani. Nah, Anda kampungan. Ya. Orang dari 14 abad yang lalu mengakui Nabi Muhammad SAW nabi terakhir, tidak ada nabi setelahnya. Bahkan ada nabi yang, ada orang yang mengaku menjadi nabi setelah Rasulullah, atau ketika di masa Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalau ada yang di zaman sekarang mengaku menjadi nabi, maka pada saat itu tidak usah dibantah. Itu pernyataan dia saja sudah menunjukkan kebatilan. Pernyataan dia saja sudah menunjukkan kebatilannya. Likul di ummatin rasul. Setiap umat ada rasul. Ya, setiap umat ada rasul. Dia berdalil dengan itu. Saya dapat wahyu, setiap umat ada rasul. Maka berarti umat Islam Indonesia ada rasulnya. Umat, mungkin umat Jawa ada rasulnya, umat Kalimantan ada rasulnya, umat Papua ada rasulnya. Ini syubhat dia mengaku-ngaku menjadi nabi dan rasul. Sama seperti orang-orang Syiah rafidhah yang menimbulkan syubhat mencela Abu Bakar, Umar, mencela Aisyah, ya. Maka ini syubhat. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang hak dan jelas. Al-haqqul wadih. Bertentangan yang benar dan jelas. Abu Bakar dan Umar kemana-mana bersama Rasulullah. Masa meninggal? Masa sepeninggal Rasulullah beliau disebut sebagai orang kafir, murtad, di neraka lebih pedih siksanya dibandingkan iblis? Kan aneh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita habiskan paragraf ini. Penulis mengatakan fayakunu halal syubhi min babit tabarru'. Artinya, maka menjawab hal yang syubhat itu hanyalah sebatas suatu tindakan derma semata yang tidak harus. Artinya, kalau ada syubhat di tengah masyarakat dan kita punya kebenaran yang jelas, ini menjawab syubhat-syubhat itu tidak terlalu wajib. Biarkan saja, Pak. Orang ngomong mau apa, kita tetap di atas jalan sunnah. Ya. Jangan terlalu dihiraukan perkataan-perkataan seperti itu. Ya, saya ingin menghabiskan ayat yang ke-45 ini ya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kemudian penulis mengatakan wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan mereka. Innama qala ahwa'ahum wa lam yaqul dinahum. Li'anna ma hum 'alaihi mujarratu ahwiyati nafsin. Allah Subhanahu wa taala berkata keinginan mereka dan tidak berkata agama mereka. Lihat ya ayatnya. Dan sungguh jika kamu mengikuti keinginan mereka. Ini yang dipermasalahkan oleh Syekh. Kata-kata keinginan mereka. Allah berkata keinginan mereka dan tidak berkata agama mereka. Karena apa yang mereka anut saat itu adalah sebatas hawa nafsu diri mereka sendiri. Ini sebab utama kenapa kita dilarang mengikuti orang-orang kafir. Kaum Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik. Salah satu sebabnya adalah agama mereka tidak dibangun dengan dalil, hanya dibangun dengan hawa nafsu. Jadi garis bawahi bagi baik-baik pagi ini pelajaran yang ketiga, kenapa kita tidak boleh mengikuti orang kafir, kebiasaan orang kafir, karena agamanya orang kafir hanya dibangun di atas apa? Hawa nafsu, bukan dalil. Agamanya hanya dibangun di atas hawa nafsu, bukan dalil. Kemudian kita lanjutkan, penulis mengatakan hatta hum fi qulubihim ya'lamun annahu laysa bidinin, hingga dalam hati mereka pun mengetahui bahwa hal itu bukanlah agama. Jadi mereka sendiri sebenarnya mengetahui itu bukan agama, cuma hawa nafsu. Ya, wa man tarakad dina ittaba'al hawa wala mahala. Dan barang siapa yang meninggalkan agama, maka dia hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak ada lainnya. Pasti, Pak. Tidak ada pilihan kedua dalam hidup itu. Yang mengikuti kebatilan pasti meninggalkan kebenaran. Atau yang mengikuti kebenaran pasti meninggalkan kebatilan. Contoh lisan. Lisannya digunakan berkata baik, pasti meninggalkan perkataan buruk. lisannya digunakan meninggalkan mengucapkan perkataan buruk, pasti meninggalkan perkataan-perkataan yang baik. Seperti itu orang yang suka ghibah, namimah, ya pasti dia sedang apa, tidak berzikir, ya pasti dia sedang lalai dari baca Quran. Selalu seperti itu. Orang yang membiasakan lisannya dengan lisan zikir, baca Quran, maka pasti dia sedang meninggalkan namimah, dusta, sumpah palsu, ngadu domba, menghibah orang, pasti. Jiwa ini, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, an-nafsu illam tashtaghilhu bilhaq ashghalatka bilbatil. Jiwa ini, jika tidak kita sibukkan dengan kebenaran, dia akan menyibukkan kita dengan kebatilan. Itu pasti. Saya beri contoh. Seorang ilustrasinya, seorang di hadapan dia ada televisi. Televisi ada beberapa channel televisi. Kalau dia tidak menyetel televisi yang bermanfaat, pasti dia nyetel televisi yang tidak bermanfaat. Itu pasti. Tidak ada pilihan kedua. Yang tidak menyembah Allah, pasti menyembah syaitan. Iblis. Yang menyembah Allah, pasti tidak menyembah Allah. Yang menyembah syaitan, menyembah Allah, pasti tidak menyembah syaitan. Yang menyembah syaitan, pasti tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu seperti itu. Ya. Makanya, di sini penulis mengatakan, qalallahu ta'ala, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat 23. Kemudian, penulis mengatakan, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm bi annaka 'alal haqq wa hum 'alal batil. Maksud firman Allah, setelah datang ilmu kepadamu, bahwasanya engkau berada di atas kebenaran, wahai Muhammad, sedangkan mereka ahlul kitab di atas kebatilan. Ini keyakinan. Nabi Muhammad benar, orang-orang menyelisihinya batil. Dengan syubhat apapun datang, kita tetap pada ini. Sampai akhir hayat mudah-mudahan. Nabi Muhammad SAW benar, yang menyelisihinya batil. Seperti orang liberal. Ya, yang menganut pemahaman liberalisme. Semua agama sama. Tidak boleh ada agama yang mengklaim agama yang paling benar. Tidak boleh mengatakan Islam agama yang paling diridhai oleh Allah. Ini termasuk kriminalisasi agama. Kalau ada bahasa di koran-koran kriminalisasi KPK, ini kriminalisasi agama adalah orang yang mengaku salah satu agama paling benar. Tidak boleh. Maka mereka slogannya semua agama sama. Kerukunan beragama, damai agama. Makanya trik-trik mereka boleh nikah beda agama antara muslimah dengan kafir. Karena semua agama sama. Salah satu trik mereka juga adalah menghina Al-Quran. Kenapa? Karena semua agama sama. Tidak boleh ada kitab suci yang paling suci di muka bumi. Salah satu trik mereka juga adalah mempreteli kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menganggap semua agama sama. Tidak boleh ada manusia yang lebih utama dibandingkan manusia yang lain. Ini pemikiran orang-orang liberal. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, Anda, katakan saja, Anda datang syubhat apapun, kami tetap meyakini Islam yang paling benar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang ajarannya paling sempurna. Datang syubhat apa saja, bukan urusan. Jangan kekanakan, begaduh kah kok? Kada begaduh. Datang syubhat apa saja, kada begaduh. Kita yakin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi terakhir di atas ilmu, itu keyakinan kita. Kemudian penulis mengatakan, innaka idzan ay inittaba'tahum fa hadza ihtirazun li alla tanfasila hadhihi aljumlatu amma qablaha walau fil afham la minal zalimin ay dakhilun fihim. Artinya, sesungguhnya kamu kalau begitu, maksudnya jika kamu mengikuti mereka, hal ini adalah sebuah tindakan pencegahan agar kalimat ini tidak terputus dengan kalimat yang sebelumnya, walaupun hanya dalam pikiran. termasuk golongan orang-orang yang zalim. Artinya Allah mencegah orang berpikir Nabi Muhammad SAW akan mengikuti orang-orang kafir. Tidak mungkin terjadi. Pasti Nabi Muhammad SAW menyelisihinya. Kalau mengikuti, maka pasti Rasulullah akan termasuk orang-orang yang zalim. Yakni tergolong bersama mereka dan tergabung di antara kelompok mereka. Dan itu tidak mungkin terjadi kepada Rasulullah SAW. Wa ayyu dhulmin a'zamu man zalama man 'alima al-haqqa wal batila fa athara al-batila 'ala al-haqq wa hadha wa in kana al-khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dhalik. Artinya lihat ya, dan kezaliman apakah yang paling keji dari kezaliman orang yang mengetahui kebenaran dan kebatilan lalu dia lebih memilih kebatilan daripada kebenaran? Kan aneh. Ada orang ini tahu ini jalan buruk, ini jalan baik. Tapi dia lebih memilih jalan yang buruk setelah dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini zalim orang ini. Ini orang ini meletakkan sesuatu benar-benar tidak pada tempatnya. Dan para ikhwah sekalian, sebab itulah manusia disiksa. Manusia yang bermaksiat disiksa. Kalau ditanya, Ustaz, bukankah Allah telah menakdirkan makhluk? Ada yang di dunia dia kafir, ada yang di dunia dia muslim. Lalu kenapa yang kafir disiksa? Apa salah mereka? Jawabannya bagaimana, Pak? Hah? Sering saya sebutin apa? Allah sudah jelaskan mana yang benar, mana yang salah. Dia malah masih milih yang salah. Salah siapa coba setelah itu? Apakah salah yang membuat takdir? Tidak. Yang memilih pilihan sendiri, jalan yang salah. Meskipun pilihan itu tidak keluar dari takdir Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah. Tapi pantas manusia pada saat itu disiksa kalau dia maksiat. Karena dia milih sendiri pilihan Allah. Milih sendiri pilihan yang buruk. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, hal ini walaupun pembicaraannya kepada Muhammad SAW, namun umatnya termasuk di dalamnya. Nah, ini penting. Semua ayat yang diredaksikan kepada Rasulullah, maka juga untuk siapa? Umatnya. Semua perintah dalam Al-Quran, yang itu pakai redaksinya kepada Rasulullah, itu juga termasuk untuk siapa? Umat. Kecuali nanti ada yang khusus-khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Seperti misalkan sholat tahajud beliau wajib, tidak seperti kita. Seperti misalkan puasa wisal, puasa yang menyambung. Ya, tanpa sahur, tanpa berbuka, 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Ini yang dikhususkan untuk Rasulullah. Karena beliau memiliki kekuatan, tidak seperti kekuatan manusia biasa. Seperti misalkan beliau memiliki istri 9 atau 11. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tapi pada asalnya semua perintah yang ditujukan oleh Allah kepada Rasulullah langsung, maka itu sebenarnya adalah perintah untuk siapa? Umatnya juga. Umatnya juga. Kita lanjutkan. Wa aidan huwa sallallahu alaihi wasallam aw fa'ala dhalika wa hasha sara zaliman ma'a ulwi martabatihi wa kathrati hasanati fa ghayruhu min babi aula wa ahra. Artinya demikian juga apabila beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu, yaitu mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini tentu sangatlah mustahil, ini tidak mungkin terjadi ya. Kalau seandainya, niscaya beliau juga berbuat zalim. Meskipun dengan kedudukannya yang tinggi, kebaikannya yang banyak, maka orang-orang yang selainnya tentunya lebih pantas dan lebih patut. Artinya apa? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang seperti itu tingginya di sisi Allah, tapi kalau ini tidak mungkin dan ini mustahil, mengikuti para orang-orang kafir, maka niscaya beliau orang zalim. Tapi itu pun tidak mungkin terjadi. Maka lebih lagi umat-umat setelah umat-umat beliau. kalau mengikuti orang kafir maka itu sebuah kezaliman. Intinya pagi ini kita membicarakan jangan menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Baik dalam hari raya, tata cara bicara, gaya hidup, ya, jauhkan diri dengan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah selesai surah Al-Baqarah ayat yang ke-145. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.